Apakah salat Jumat itu menggantikan salat duhur? Iya. Oke, ketika sebelum Jumat itu kan Bilal tuh inna yaumal Jumati sayyidul ayyam wa hajjul fuqara wa idul wal khutbatani fiha makanar, dan dua khutbah di dalam dua Jumat itu maka nerak katain kedudukannya seperti dua rakaat. Maksudnya dua rakaat apa? Dua rakaat terduhur. Jadi salat Jumat itu dua rakaat ditambah dua khutbah seperti dua rakaat, dua tambah dua empat. Jadi sama seperti salat duhur. Cuman enggak perlu salat duhur lagi. Kalau sudah salat Jumat enggak perlu salat duhur, kecuali kalau dia tidak salat Jumat. Entah itu uzur atau tidak uzur. Uzur ya seperti sakit, berpergian, musafir, uzur. Dia enggak wajib Jumat, tapi tetap wajib duhur. Atau karena perempuan, perempuan enggak wajib Jumat, tapi wajib duhur. Kapan wajib duhurnya? Enggak mesti nunggu bubar salat Jumat, enggak. Orang salat Jumat, perempuan salat duhur, boleh sah. Itu kalau uzur. Kalau enggak uzur ya misalnya malas, ngantuk, risau, misalkan. Tetap walaupun dia enggak salat Jumat, dia berdosa, dia juga wajib salat duhur. Enggak salat duhur, double dosa dia. Nah, itu tentang salat Jumat. Salat Jumat ya khutbahnya itu, makanya kalau faiza sa'idul khatib alal mimbar, maka apabila khatib itu naik ke atas mimbar, fala yatakallam mahadukum, maka salah satu dari kalian jika ada yang berbicara, umma yatakallam faqad apa, barang siapa yang berbicara maka dia telah rugi. Waman laqa, barang siapa yang rugi, hilang Jumatnya, fala Jumat ala, maka dia tidak dapat Jumat alias tidak dapat pahala. Jadi kalau khutbah itu kita ngomong, walau cuman gitu doang, hilang pahalanya. Tapi bukan berarti enggak wajib Jumat, enggak. Tetap wajib Jumat, tetap wajib masjid, cuman pahala khutbahnya hilang. Itu ngomong. Kalau ngetik-ngetik HP bagaimana Pak Ustaz? Ya memang sih selama enggak ngomong sih memang enggak batal, cuma kan enggak afdol. Masa khotib khutbah dia update status Facebook? Masya Allah, Jumat di Masjid Darul Jalal, khutbahnya begini-gini. Apa yang disampaikan oleh khutbah tadi, sungguh meresap dalam hati. Luar biasa. Foto, selfie, Jumatan dulu ya. Yang enggak Jumatan, maka pakai rok warna pink. Udah dia. Ini mau Jumatan apa mau narsis? Itu tadi jawabannya. Wallahu a'lam.